Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahum wa ba'd. Qala syekh rahimahullah qawluhu alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fadaqu wa ba'la amrihim wa lahum adabun alif. Dhalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana bi fakafaru wa tawallaw واستغنى الله والله غني حميد. قال الشيخ لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة telah merangkat Allah merangkat sifat-sifatnya yang maha sempurna yang maha agung ma bihi ya'rif wa yu'rab yang dengan sifat-sifat itu Allah Subhanahu wa taala dikenal, yang dengan sifat-sifat itu Allah diibadahi. Wa yabdul juhda fi mardatihi, kemudian atau yumdal juhdu fi mardatihi, dicurahkan yang segenap usaha, kemampuan, kesungguhan untuk mendapatkan ridha Allah. Wa tujtanabu masakhithu, dijauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Akhbara, kemudian Allah menerangkan bima fa'ala bil umam misajafin, Allah menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang kafir atau orang-orang yang umat-umat sebelumnya. Wal qurun al madin, abad-abad, generasi-generasi yang telah lalu. Alladzina lam tazal anba'uhum yatahaddatsu biha al mutaakhirun, yang berita-berita tentang mereka, naba' mereka, kabar-kabar mereka selalu diperbincangkan, diceritakan, dibahas oleh orang-orang yang datang belakangan, cerita-cerita orang-orang terdahulu yang sebagiannya mereka menganggap dongeng, padahal itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Mungkin yakni sebab-sebab kebinasaan itu yang membuat mereka itu menganggapnya dongeng, tapi kehancuran, kebinasaan, hilangnya, punahnya generasi manusia ataupun bangsa-bangsa manusia yang telah lalu itu kenyataan. Walau annahum hina ja'atuhum rusul bil haq, mereka umat-umat terdahulu ketika didatangi oleh rasul-rasul yang membawa kebenaran, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, kadzabuhum wa anwaduhum, mereka mendustakan para rasul tersebut, juga menentang para rasul tersebut, mengingkarinya. Akibatnya fa'adzaqahumullahu wa bala amrihim fid dunya, Allah rasakan kepada mereka jeleknya perkara mereka ini, kejadian ataupun petaka atau buruknya keadaan mereka di dunia. Wa akhzahum fiha, dan Allah hinakan mereka di dunia. Walahum adabun alim, sementara di akhirat, di daril akhirah, di negeri akhirat, Allah menimpakan kepada mereka adab yang pedih. Walihada zakara sabab fi hadhihi al-uqubah faqala, tapi kemudian Allah terangkan sebabnya kenapa mereka dihancurkan. Jadi mereka punah bukan mati biasa. Nah, hancuran mereka ini disebabkan akibat ialah perbuatan mereka. Dzalika an-nakal wal wabal, azab dan petaka tersebut, alladzi ahlalnahu bihim, yang kami timpakan kepada mereka, kata Allah, bi annahum, adalah karena mereka kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, dahulu datang kepada mereka rasul-rasul membawa keterangan yang nyata, ay bil ayatil wadihat, mereka minta, bahkan mereka sebagainya menantang, minta tunjukkan kepada kami tanda bukti bahwa engkau adalah rasul Allah, karena mereka merasa mustahil manusia menjadi utusan Allah. Manusia, mereka paham manusia itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Dia ini sama seperti mereka, makan, minum, terluka, bahkan butuh buang air, bahkan merasa sakit, lupa, tidur, ngantuk. Kok ada manusia sebagai rasul, utusan Allah, Zat yang maha perkasa, maha mulia. Mereka paham yang demikian. Nah, tapi Allah, yajtabi man yasha' min 'ibadihi, Allah memilih siapa yang dikehendakinya untuk menjadi rasulnya. Nah, mereka minta tanda-tanda buktinya berupa mukjizat, hal-hal yang luar biasa. Adalah al-haq wal batil, ayat 6 yang menunjukkan kepada al-haq dan yang batil menurut mereka. Fasma azu, ketika mereka minta kenyataan demikian kemudian Allah menerangkan yang menunjukkan melalui tangan para rasul tersebut isma'azu, mereka merasa tidak suka, enggan, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri ala rusulihim terhadap para rasul tersebut, bahkan mereka menganggapnya menuduhnya tukang-tukang sihir. Faqalu abasyarun yahdunana, apa mungkin seorang manusia yang memberi petunjuk kepada kami, membimbing kami, mengarahkan kami jadi utusan Allah. Qala, maksudnya adalah ai falaisa lahum fadlun alaina, sehingga kalau misalnya manusia yang menjadi rasul kepada kami, tidak ada kelebihannya di antara kami dengan mereka, tidak ada bedanya. Apa kelebihannya, keistimewaan dia sehingga menjadi nabi atau rasul utusan Allah untuk kami? Wali ayyi syai'in khassahumullah dunana, atas dasar apa Allah menyanyi, karena apa Allah melebihkan mereka daripada kami? Kama qala fil ayatil ukhra, bagaimana Allah menyebutkan ini tentang hal ini dalam ayat yang lain. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basharun mislukum. Artinya mereka, para orang-orang yang didatangi rasul tersebut, mereka menganggap tidak mungkinlah utusan itu dari Allah itu rasul yang dari kalangan manusia. Dan kok kalian sama seperti kami? Apa kelebihan kamu daripada kami? Allah menjelaskan, rasul-rasul itu mengatakan qalat lahum rusuluhum innahnu illa basharun mitlukum, kami memang tidak lain adalah rasul ani manusia seperti kamu juga. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih, tapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya. Allah memilih siapa yang diam pantas di kalangan hambanya untuk menjadi utusannya. Fahum hajaru fadlallahi wa minnatahu ala anbiya'ihi, ini mereka seolah-olah membatasi karunia Allah itu dari dan anugerahnya, keutamaan dari kelebihan dari Allah itu atas para nabinya. An yakunu rusulan lil khalq, mereka menganggap tidak mungkinlah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul ke tengah-tengah manusia juga untuk membawa kebenaran. Qala wastakbaru anil inqiyadi lahum, sehingga mereka enggan menundukkan diri ataupun mengikuti rasul-rasul tersebut, tidak mau tunduk kepada para nabi dan rasul. Bahkan sebagiannya, bagaimana diterangkan, diriwayatkan dari ketika ditanyakan kepada dalam riwayatnya, ini walaupun masyhur, tapi sebagiannya menyebutkan ini lemah. Abu Jahal ditanya tentang mengapa dia mendustakan, menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dusta yang dikatakan oleh Muhammad? Mereka tidak pernah mengetahui sama sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu jujur. Cuma karena mereka yang diterangkan, diambil, dinukil dari Abu Jahal, persaingan antara Bani Makhzum dan Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, berebut keutamaan. Mereka memberikan makan, memberi minum, memberi tempat, menjamu, memuliakan orang tamu, kemudian menyantuni, menyayangi anak-anak miskin, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Ini mereka juga melakukan, memberikan, berbuat seperti itu, bersedekah, berlomba dalam hal keutamaan. Tapi ketika dari kalangan Bani Hashim ada yang mengatakan Nabi, mereka jaga. Mereka tidak mungkin akan mengadakan kebohongan, kedustaan bahwa di kalangan mereka juga ada Nabi. Qala, dan juga mereka merasa aneh kalau ada seorang manusia yang sama seperti mereka, terluka, tidur, lupa seperti mereka, menjadi seorang rasul utusan Allah. Fabtulu bi ibadatil ahjar, akhirnya mereka diuji dengan menyembah patung batu, wal asyjar, dan kayu-kayu, wanahiha, dan yang semacam itu. Fakafaru billahi, mereka kufur kepada Allah, wa tawallau, dan mereka kemudian berpaling an taatillah, berpaling dari taat kepada Allah. Ini tidak mau tunduk kepada Allah. Barang bukti-bukti sudah terlihat oleh mereka, dan mereka pun mengetahui tentang pribadi rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Wastaghnallah, dan Allah pun tidak butuh anhum, tidak memerlukan mereka, tidak berhajat kepada mereka. Fala yubali bihim, sehingga Allah tidak peduli dengan mereka. Wala yadurruhu dhalaluhum syai'a, dan kesesatan mereka tidak merugikan Allah, tidak membuat jatuh kehormatan dan kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah dan bahkan juga kalaupun mereka taat, tidak pula menambah kemuliaan dan kerajaan Allah. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah Maha terpuji lagi Maha kaya lagi Maha terpuji. Allah Maha tidak membutuhkan makhluknya. Qala ain huwal ghani, Allah itu Maha kaya. Alladzi lahu ghina tam al mutlaq min jami' wujuh, yang memiliki kesempurnaan sifat kaya dan sempurna ini secara mutlak dari semua sisinya. Zatnya Maha terpuji, Maha sempurna, Maha kaya, tidak membutuhkan, tidak bergantung kepada apapun dari makhluknya, kepada sesuatu yang lain. Dan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya Maha sempurna, dan dia berbuat tanpa membutuhkan bantuan dan pertolongan dari makhluknya. Yang jelas tidak berhajat kepada makhluknya. Alhamid fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi, Allah Maha terpuji dalam ucapan-ucapannya, dalam perintah-perintahnya, larangan-larangannya, wa af'alihi dan semua perbuatannya, menciptakan yang baik ataupun yang buruk, wa awsafihi dan sifat-sifatnya yang Maha sempurna, sifat-sifat zati ataupun sifat-sifat fi'liyahnya. Qala qawluhu, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihidupkan kembali. Qul bala wa rabbi, Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyanyi sumpah bahwa bahkan mereka itu pasti akan dibangkitkan. Latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kamu pasti akan dibangkitkan, bahkan kamu akan diberitakan kembali, diterangkan kepada kamu apa yang dahulu kamu perbuat. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah, sangat sangat mudah, dan semua sudah tercatat, terhimpun di sisi Allah. Yukhbiru ta'ala an inadil kafirin, Allah menerangkan tentang sifat keras kepala, pembangkangan orang-orang yang kafir. Wa za'mihimul batil, dan anggapan mereka yang batil. Wa takdzibihim albil ba'ts, kedustaan mereka, sifatnya mereka, penentangan mereka, pengingkaran mereka terhadap adanya hari kebangkitan, bahwa mereka nanti setelah mati akan dihidupkan kembali untuk menerima balasan sesuai dengan amalan mereka. Bighairi ilmin, tanpa ilmu, karena memang tidak mungkin mereka punya dasar mendustakan yakni hari kebangkitan, tidak mungkin mereka punya alasan, punya argumentasi untuk mengingkari apa yang datang dibawa oleh Rasul. Wala hudan, tanpa petunjuk. Wala kitabin munir, dan tidak pula mereka punya dasar di dalam kitab yang memberi cahaya. Fa'amara syrafa khalqihi, maka Allah memerintahkan makhluknya yang paling mulia, an yuqsima bi rabbih, untuk bersumpah demi Allah. Ini ada beberapa sebutkan oleh para ulama, 2 atau 3 sumpah. Ini Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menegaskan ala ba'atihim, bahwa mereka pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Wa jazaihim bi amalihim, dan bahwa mereka pasti akan dibalas sesuai dengan amalan mereka, al-khabitha, yang buruk. Wa takdzibihim bil haqq, dan sikap mereka yang mendustakan kebenaran, menentang kebenaran. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu semua adalah mudah bagi Allah. Fa innahu wa in kana 'asiran bal mutaaddiran binisbah ilal haqq. Kalau misalnya sulit mereka, yakni artinya kesulitan itu ya apa mutaaddir, yakni tidak mungkin, itu menurut anggapan kita, menurut anggapan makhluk, dan itu pun orang-orang kafir, yang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat yakin bahwa itu pasti akan terjadi. Oleh kalau binisbah ilal khalq itu mungkin sulit. Fa inna qawahum kulluhum law ijtama'a 'ala ihya'i mayyitin wahid ma qadaru 'ala dhalik. Ini mereka kalaupun kekuatan mereka semuanya bergabung, semuanya bersatu padu untuk menghidupkan satu saja yang mati, itu tidak akan mungkin mereka mampu melakukannya. Nah, apalagi ini seluruhnya. Bahkan Nabi Isa sekalipun yang menghidupkan orang yang sudah mati dikubur di dalam tanahnya, itu pun dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Wa amallah, adapun Allah Subhanahu wa taala, fa innahu idza arada amran, kalau Allah menghendaki sesuatu, maka fa inna ma yaqulu lahu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Nah, mengatakan apa yang ini jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Perkara-perkara yang tidak terbayangkan oleh kita itu bisa dengan sekejap mata. Nah, Qala ta'ala wa nufikha fi sur, seperti dalam riwayat atau dalam ayat yang lain, wa nufikha fi sur wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ini syahidnya adalah yakni kalimat yang paling akhir, thumma nufikha fihi ukhra, yakni kemudian Allah diperintahkan Allah meniupkan sangkakala kembali. Allah merintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Fa idza hum, kemudian tiba-tiba makhluk itu semuanya berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara yang selalu mereka ingkari dengan berbagai macam alasan. Bahkan bagian mereka menganggap kehidupan dan mati manusia itu adalah yakni perputaran waktu. Kalau mereka sudah tiba waktunya sampai ajal tua mati, ya sudah selesai urusannya sampai itu saja. Sehingga tidak mungkin ada lagi kebangkitan. Nah, ini orang-orang yang ateis yang mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya hari kebangkitan, buat demikian. Adapun mereka yang mungkin ini punya, yang pernah mempelajarinya, mendapatkannya di dalam kitab-kitab mereka. Nah, walaupun mereka ini kufur kepada Allah, dalam hal ini kufur kepada Allah juga, karena mereka menganggap, bahwa hanya mereka lah. Maksudnya di sini kufur kepada Allah, mereka mengingkari Nabi yang datang kepada mereka, berita-berita yang kemudian turunnya Al-Quran yang datang kepada mereka, mereka mengingkarinya, sehingga mereka dianggap kufur kepada Allah, kufur juga kepada Nabinya, dan mereka menganggap juga bahkan ditipu oleh ini angan-angan mereka. Mereka menganggap bahwa akhirat, yaitu surga, itu hanya dikhususkan untuk mereka, padahal tidak demikian yang disebutkan oleh Allah. Ini mereka orang-orang yang pernah mendapatkan Alkitab, yang apakah Taurat, Injil, mereka menganggap akhirat itu ada tapi khusus buat mereka. Sedangkan ini orang-orang yang selain mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Nah, orang-orang yang ateis, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka menganggap seperti ini. Tidak mungkin akan ada pembalasan, tidak akan mungkin ada yakni kebangkitan kembali. Hidup ya sudah selesai sampai di sini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.